بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن التكلف، وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة. قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وعن عمر رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف، رواه البخاري. هذه الترجمة معاشر المستمعين الكرام عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان نهي الشرع عن التكلف، وأن التكلف مذموم، وهو أن يفعل أو يقول المرء ما لا مصلحة فيه بمشقة، أن يجهد نفسه ويكلف نفسه أمورا قولية أو فعلية ليست بمشروعة، فهذا تكلف وتنطع وتعمق. والواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل بفعل ما شرع، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أما التكلف فمذموم. ثم أورد حديث مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، رواه البخاري. وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه فيه مثال من الأمثلة التي هي من التكلف، في بأن يسأل المرء عن حكم شرعي ولا يكون عنده علم فيتكلف جوابا، وهذا من التكلف القولي، أن التكلف يكون قوليا ويكون فعليا. فهذا من التكلف القولي، أن يجهد نفسه بالكلام في أمر من أمور الدين ولا يكون عنده علم في ذلك، فهذا يسمى تكلف، وقد نهي المسلم عن التكلف، والتكلف مذموم. وقد قال الله النبي: وما أنا من المتكلفين، فهذا فيه تنزيه للنبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأن الواجب على أمته كذلك أن يجتنبوا التكلف، فإنه مذموم لا خير فيه. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya semuanya. Para kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginjak kepada bab selanjutnya dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang larangan bertakalluf. Bab tentang larangan bertakalluf, yaitu bersusah payah melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Takalluf, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu bersusah payah melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidaklah meminta kalian suatu imbalan apapun dari dakwah ini, dan aku juga bukan termasuk orang yang bertakalluf. Diriwayatkan dari Umar, sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, nuhina anit takalluf, kami diperintahkan, kami dilarang dari takalluf. Kami dilarang dari takalluf. Bab ini ditulis oleh al-muallif rahimahullah untuk menerangkan larangan syariat dari tindakan takalluf, dari tindakan mengada-ngada, dan itu merupakan tindakan yang dicela dalam syariat Islam, yaitu menyusahkan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tidak takalluf. Beliau bersabda, "Ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kalian kepadanya, maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Imam Nawawi rahimahullahu taala juga membawakan athar dari Masruq. Dia pernah menemui sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian sahabat ibn Mas'ud mengatakan, "Wahai manusia, barang siapa mengetahui sesuatu, maka katakanlah hal tersebut. Maka katakanlah apa yang diketahuinya. Barang siapa yang tidak mengetahui, maka hendaklah dia mengatakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu." Karena, kata Ibnu Mas'ud, karena termasuk dari ilmu adalah mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu pada hal-hal yang tidak kamu ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Qul ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidaklah meminta kepada kalian suatu imbalan apapun dari dakwah ini, dan aku juga bukan termasuk orang yang bertakalluf. Athar dari Ibnu Mas'ud ini merupakan contoh bagi kita semuanya agar kita tidak bertakalluf, agar tidak kita tidak bertakalluf. Di antara contoh takalluf yang ada di dalam athar ini adalah apabila seseorang ditanya tentang sesuatu, ditanya tentang hukum sesuatu, kemudian dia tidak mengetahui jawabannya, kemudian menjawab dengan jawaban yang dibuat-buat, jawaban yang sebenarnya dia tidak yakin dengan jawaban tersebut. Ini merupakan takalluf dengan perkataan. Di sana ada takalluf dalam perkataan, di sana juga ada takalluf dalam amalan. Dan athar ini menyebutkan atau mencontohkan kepada kita semuanya, memberikan contoh kepada kita tentang takalluf dalam perkataan. Dan seorang muslim dilarang untuk melakukan takalluf ini, baik dengan perkataannya maupun dengan perbuatannya, sebagaimana di dalam hadis, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, babun tahrimu an-niyahah 'ala al-mayyit wa latmi al-khadd wa shaqq al-jayb wa natf al-sha'r wa halqihi wa ad-du'a bil-wayl wa ath-thubur. هذه الترجمه في تحريم النياحة، والنياحة من أعمال أهل الجاهلية، ويتنشأ من قلة البصيرة وقلة الدين وضعف الإيمان بالله وبقدره سبحانه وتعالى، فتأتي مثل هذه الأعمال المنكرة من لطم خد أو شق جيب أو نتف شعر أو حلقه أو الدعاء على النفس بالويل والثبور، وهذه كلها من الجاهلية، والإسلام جاء بتحريم ذلك كله لأنها أعمال قبيحة شنيعة لا خير فيها. أي خير في أن يلطم المرء خده أو يشق جيبه أو ينتف شعره أو يحلقه أو يدعو على نفسه بالويل والثبور؟ لكن إذا استولت الجاهلية على فكر الإنسان وعقله أتى بمثل هذه القبائح والشنائع. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وفي رواية: ما نيح عليه، متفق عليه. وهذا يدل على خطورة النياحة، وأنها كما تضر الميت كما تضر الحي أو الأحياء فإنها تضر الميت، لأن الحديث دل على أن الميت يعذب في قبره ما نيح عليه، أي كلما ناح عليه قرابته عذب بذلك. هو محمول عند أهل العلم إذا كان مقرا بذلك أو أوصى أهله بذلك أو أهمل تربيتهم وأهمل نهيهم وتحذيرهم من النياحة فإنه يعذب، يعذب ما نيح عليه. ولا شك أن هذا يدل على خطورة النياحة، وهي البكاء على الميت مع رفع الصوت وما يصاحب ذلك من أمور أخرى من لطم أو شق أو نتف أو غير ذلك، وكل ذلك جاهلية جهلاء. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menginjak kepada bab yang berikutnya, yaitu bab tentang haramnya meratapi mayit. Bab tentang haramnya meratapi mayit, menampari pipi, menyobek atau mencabik-cabik pakaian dan menjambak rambut, menggundulnya dan berdoa untuk kebinasaan dan kehancuran ketika menghadapi musibah kematian. Bab ini ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah untuk menerangkan tentang larangan dari hal-hal yang disebutkan oleh beliau ini. Dan tindakan-tindakan ini semuanya merupakan tindakan-tindakan jahiliyah. Dan ini semuanya muncul atau timbul karena lemahnya agama seseorang, karena kurangnya tawakal seseorang, karena kurangnya dia mengerti tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam datang dengan larangan dari tindakan ini semuanya, karena tindakan ini semuanya merupakan keburukan, ya, mendatangkan keburukan-keburukan. Apa baiknya kita meratapi si mayit? Dia sudah meninggal, dia tidak akan kembali lagi. Apa baiknya kita menampari wajah kita, menampari pipi-pipi kita? Apakah kebaikan yang ada pada tindakan menyobek atau mencabik-cabik pakaian kita, atau menjambak rambut kita, kemudian menggundul, kemudian berdoa dengan keburukan? Semuanya tidak ada, tidak ada faedahnya, tidak ada kebaikannya. Dan ini semuanya adalah tindakan jahiliyah. Itu semuanya ketika seseorang jauh dari agama Islam. Ketika jauh dari syariat, maka biasanya orang akan melakukan atau terjatuh dari hal-hal yang buruk. Diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi." Bahwa seorang mayit bisa diazab di kuburnya dengan tindakan meratapi, tindakan ratapan yang dilakukan oleh orang lain. Mayit bisa diazab di dalam kuburnya dengan tindakan orang lain dalam meratapinya. Hadis ini menunjukkan larangan kita meratapi mayit, bahwa meratapi mayit akan mendatangkan keburukan baik bagi si peratap maupun mayit yang diratapi. Namun para ulama rahimahullah membawakan hadis ini apabila si mayit tersebut menyetujui perbuatan tersebut. Ketika hidupnya dia membolehkan hal tersebut, menyetujui hal tersebut, atau ketika hidupnya mayit tersebut berwasiat kepada orang-orang setelahnya agar mereka meratapinya ketika dia meninggal, atau ketika orang tersebut tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya sehingga mereka ketika orang tuanya meninggal, mereka meratapinya. Hadis ini cocok atau pantas bagi bagi mereka yang keadaannya demikian. Dan hadis ini tidak diragukan lagi menunjukkan kepada kita betapa bahayanya tindakan meratapi mayit dan tindakan-tindakan yang menunjukkan kepadanya. Tidak hanya meratapi dengan suara, namun meratapi dengan tindakan juga masuk di dalam hadis ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية متفق عليه. هذا الحديث فيه تحريم النياحة وأن النياحة من أعمال الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام ليس منا, ولا يقال ليس منا إلا فيما هو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام, من ضرب الخدود أي لطمها بيده, وشق الجيوب أي شق ثوبه, ودعا بدعوى الجاهلية من الدعاء على النفس والتسخط وإظهار الجزع وعدم الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى. فهذه الأعمال كلها من أعمال الجاهلية وهي منافية للهدي القويم والنهج المبارك الذي بعث به نبينا صلى الله عليه وسلم. Hadis yang kedua yang menerangkan tentang haramnya kita meratapi mayit adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisa minna man darabal khudud." Bukan termasuk golongan dari kami seorang yang memukuli pipinya, seorang yang memukuli pipinya atau menampari pipinya. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna, ini menunjukkan bukan dari kami, ini menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan yang akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan perbuatan dosa besar. Laisa minna man darabal hudud, bukan termasuk dari golongan kami orang yang menampari pipinya, washaqqal juyub, dan orang yang mencabik-cabik pakaiannya, wada'a bida'wal jahiliyah, dan orang yang berdoa atau orang yang mengatakan atau berdoa dengan doa-doa jahiliyah. Doa jahiliyah yang dimaksud adalah dengan menampakkan rasa tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perbuatan jahiliyah yang dilarang oleh syariat Islam. Bahkan ini termasuk dosa besar sebagaimana yang telah lalu. Qala rahimahullah wa 'an Abi Burdah qala waj'a Abu Musa الصالقة والحالقة, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة متفق عليه. الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة والندب, والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة, والشاقة التي تشق ثوبها. وهذا الحديث فيه النهي عن هذه الأعمال من أعمال الجاهلية, وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء ممن فعلت ذلك. الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة والندب عند المصيبة, والحالقة التي تحلق شعرها أو تشده عند المصيبة وتقطع منه, والشاقة التي تشق ثوبها. وقوله في هذا الحديث أن المرأة التي من أهله أخذت تصيح برنة أي بصوت فلم يستطع أن يرد عليها شيئا لكونه مغمى عليه يسمع الصوت ولا يستطيع أن يتكلم فلما أفاق تبرأ رضي الله عنه مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد أن الواجب على الرجل أن يحذر أهله من النياحة وأن لا يهملهم في هذا الباب وأن يحذرهم من هذا الأمر وأن يوصيهم بعدم النياحة عليه لا سيما النساء فإن الضعف فيهن كثير والجهل كذلك. Hadith yang berikutnya yaitu hadith yang diriwayatkan dari Abu Burdah. Kisah yang diceritakan oleh Abu Burdah mengatakan bahwa Abu Musa seorang sahabat merasa kesakitan bahwa sahabat Abu Musa suatu hari merasakan kesakitan sampai-sampai dia pingsan dan kepalanya berada di pangkuan salah seorang dari istrinya. Ketika keadaan demikian, maka istrinya tersebut menjerit dengan jeritan yang keras. Namun Abu Musa tidak mampu menjawabnya dengan suara apapun. Tidak mau menjawabnya dengan jawaban apapun karena beliau dalam keadaan sakit yang sangat parah. Bahkan orang lain menganggapnya sudah pingsan. Maka ketika Abu Musa sadar, beliau mengatakan, "Saya berlepas diri dari orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya." Ini adalah tindakan mengingkarinya Abu Musa kepada istrinya. Kemudian beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bebas dari seorang yang as-saliqah, seorang yang mengangkat suaranya dengan ratapan. Wal haliqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bebas dari orang yang menggundul kepalanya saat menghadapi musibah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bebas dari orang yang mencabik-cabik atau merobek-robek pakaiannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam kisah ini terdapat larangan bagi kita semuanya untuk meratapi mayit, dan bahwa tindakan meratapi mayit merupakan perbuatan jahiliyah, dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbebas dari perbuatan-perbuatan tersebut. Beliau juga berlepas diri dari perbuatan-perbuatan tersebut. Dan perkataan dari Abu Musa kepada istrinya menunjukkan kepada kita pentingnya kita berpesan kepada keluarga kita, pentingnya kita berpesan kepada istri kita agar mereka tidak meratapi kita ketika kita meninggal ataupun dalam musibah, terutama yang perempuan ya, terutama yang perempuan, istri ataupun anak perempuan atau saudari-saudarinya, saudari-saudari kita semuanya, hendaklah kita berpesan kepada mereka semuanya agar mereka tidak melakukan tindakan meratapi mayit. Karena apa? Karena biasanya seorang perempuan itu lemah hatinya, sehingga dengan kita berpesan kepada mereka, mereka akan semakin berhati-hati dan menjauhi tindakan ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu 'anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة متفق عليه. وهذا فيه تحريم النياحة وأن النياحة سبب للعذاب، عذاب يوم القيامة. ومر معنا أن هذا محمول فيما إذا كان الميت مقرا لذلك أو موصيا بذلك أو حاثا على ذلك، وأن الواجب على الميت أن يحذر أهله من هذه الأعمال ولا سيما النساء، والنساء يكثر فيهن النياحة ما لا يكثر في غيرهن. ومما يوضح ذلك الحديث التالي عند المصنف، قال: وعن أم عطية نسيبة بضم النون وفتحها رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. متفق عليه. وتخصيص النساء بذلك دليل على أن المرأة أكثر نياحة، وإلا الحكم واحد في الرجال والنساء، لكن تخصيص المرأة بالذكر في أكثر من حديث دليل على أن هذه الأعمال تكثر في النساء أكثر من الرجال، وذلك لضعف المرأة وقلة صبرها وسرعة جزعها. حديث yang berikutnya yaitu hadith yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man niha alaihi fa innahu yu'adzabu bima niha alaihi yaumil qiyamah. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang diratapi, maka sesungguhnya dia nanti akan diazab di hari kiamat dengan tindakan orang lain yang meratapinya. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kesahihannya. Hadis ini menunjukkan kepada kita semuanya haramnya kita meratapi mayit, dan bahwa tindakan meratapi mayit merupakan sebab azab bagi orang yang diratapi pada hari kiamat. Dan telah lalu ya, bahwa maksud dari hadis ini adalah bagi orang-orang yang menyetujui tindakan meratapi mayit, atau orang yang berwasiat agar setelah meninggalnya orang tersebut diratapi, atau orang yang meninggalkan atau menyepelekan pendidikan anak-anaknya sehingga mereka tidak tahu bahwa tindakan meratapi mayit merupakan perbuatan dosa dan akan menjadikan azab bagi orang yang diratapi bagi di hari kiamat. Dan tindakan meratapi mayit ini banyak terjadi di kalangan perempuan. Tindakan meratapi mayit ini banyak terjadi di kalangan wanita. Yang menunjukkan atau menjadi dalil dalam hal ini adalah hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah Nusaibah, bisa juga Nasibah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil janji kepada kami saat baiat agar kami tidak meratapi mayit, agar kami tidak meratapi mayit. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kesahihannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan larangan meratapi mayit kepada perempuan, mengkhususkan hal larangan tersebut terhadap perempuan. Ini dikarenakan karena kebanyakan tindakan meratapi mayit itu dilakukan oleh perempuan, meskipun hal tersebut ada di pada kaum lelaki. Sehingga hendaknya kita mementingkan kaum perempuan agar kita memberikan mereka pesan agar mereka tidak melakukan tindakan meratapi mayit tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu ma qala ughmiya 'ala Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu faj'alat ukhtuhu tabki wa taqul wajib lah wa kadha wa kadha tu'addid 'alayhi ay min al-awsaf. فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. رواه البخاري. وهذا فيه النهي عن مثل ذلك عند موت الميت أو عند إغماء المرء، وجب له وكذا من الأوصاف والنعوت، أوصاف الميت على سبيل مثلا الافتخار أو الإطراء أو نحو ذلك، فإن ذلك مما ينهى عنه. Hadith yang berikutnya adalah hadith yang diriwayatkan oleh Nu'man ibn Bashir. Hadith ini adalah cerita dari Nu'man ibn Bashir. Beliau mengatakan Abdullah ibn Rawahah pernah pingsan radhiyallahu anhu. Kemudian saudarinya menangis dan dia mengatakan wajabalah, yang artinya ah gunungku, ah ini dan itu. Saudarinya tersebut menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Nu'man ibn Bashir, yang dengan penyebutan tersebut berarti dia telah meratapi, berarti dia telah meratapi Abdullah ibn Rawaha. Saudari Abdullah ibn Rawaha berarti telah meratapi saudaranya tersebut dengan mengatakan ah gunung, maksudnya adalah gunung yang menjadi pelindung bagi dia. Maka ketika Abdullah ibn Rawaha sadar, beliau mengatakan kepada saudarinya tersebut, ma kulti syai'an illa qilali anta kadzalik, tidaklah engkau mengatakan sesuatu apapun kecuali dikatakan kepadaku, apakah benar kamu seperti itu? Apakah benar kamu seperti itu? Ini adalah pengingkaran. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Di dalam hadis ini jelas terdapat larangan bagi kita untuk melakukan hal seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Tidak boleh ketika ada orang yang meninggal kemudian kita meratapinya dengan menyebutkan sifat-sifatnya dengan biasanya sifat-sifat yang berlebihan, karena itu semuanya menunjukkan bahwa kita tidak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita jauhi hal-hal seperti ini. Qala rahimahullah wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ishtaka Sa'd ibn Ubadah radhiyallahu an shakwa fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ma'a Abd Rahman ibn Auf وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلما دخل عليه وجداه في غشية فقال أقضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. متفق عليه. وهذا فيه تحريم النياحة، ومن ذلك ما يكون في اللسان من جزع وتسخط وإظهار عدم الرضا ونحو ذلك. أما دمع العين وحزن القلب فهذا أمر لا بأس به ولا يعذب عليه المرء، ففي جواز الحزن على الميت والبكاء عليه دون النياحة دون النياحة. أما النياحة التي تسخط باللسان واستعمال اليد في إظهار الجزع والتسخط فهذا كله من أعمال الجاهلية ويعذب عليها المرء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. Hadith yang berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bab ini adalah hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Cerita dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Sa'ad ibn Ubadah pernah mengadu dengan aduan rasa sakit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya bersama Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum. Ketika kunjungan tersebut, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Sa'ad ibn Ubadah. Ketika beliau menemui Sa'ad ibn Ubadah, beliau mendapatinya dalam keadaan pingsan. Beliau bertanya, apakah dia sudah meninggal? Maka orang-orang yang berada di sekitar Sa'ad ibn Ubadah mengatakan, "Tidak, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika itu. Ketika kaumnya Sa'ad ibn Ubadah yang berada di sekitar beliau melihat Rasulullah menangis, mereka pun akhirnya menangis sedih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala tasma'un? Tidakkah kalian mendengar? Innallaha la yu'adzibu bi dhamil 'ain wala bi huznil qalb." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab seseorang dengan linangan air mata dan juga tidak mengazab seseorang dengan sedihnya hati. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengazab seseorang atau merahmati seseorang dengan ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada lisannya. Hadis ini menunjukkan kepada kita semuanya larangan atau haramnya meratapi mayit. Dan meratapi mayit ini bisa dengan lisan, bisa dengan tindakan. Dan bukan termasuk dari dalam tindakan meratapi mayit adalah linangan air mata. Linangan air mata, kemudian sedihnya hati, hal ini dibolehkan di dalam syariat Islam. Sesuatu yang tidak mengapa kita lakukan. Karena menjadi wajar bagi seorang manusia ketika dia sedih, ada orang yang meninggal. Akan tetapi, kita tidak dibolehkan untuk meratapi mayat dengan tindakan yang melampaui batas. Dengan menjerit-jerit ataupun dengan melakukan hal-hal yang tidak pantas kita lakukan. Dengan merobek baju, dengan menggundul kepala, dengan mencabik-cabik wajah kita sendiri, dengan misalnya menjambak-jambak rambut. Hal itu merupakan hal-hal yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dan kita dilarang untuk melakukan hal tersebut. Wa ila liqa'in akhar fi halqatin qadimah. Astaudi'ukum Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.